Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayol ikhwa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali membaca kitab Ad-Da'wah Dawa yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita telah menyelesaikan bab demi bab, pasal demi pasal tentang bahaya dosa, demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian kita masuk pasal yang baru, faslun al-ma'asi sababul la'nah. Pasal perbuatan maksiat ini akan menjadi sebab datangnya laknat, yaitu dijauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa minha anna dhunuba tadkhulul abdu tahta laknati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akibat dari perbuatan maksiat tersebut, bahwa dosa, ya, dosa-dosa, yaitu masuknya seorang hamba di bawah laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan laknat, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَإِنَّهُ لَعَنَ عَلَى مَعَصٍ. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kepada pelaku-pelaku maksiat. Pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala ataupun terhadap hak-hak manusia yang lain. Naam, ketika kita hidup di alam dunia, maka di sana ada perintah, ada larangan, sehingga kita tidak berjalan semau kita sendiri. Tetapi di sana ada batasan-batasan, ini yang boleh dikerjakan, ini yang tidak boleh dikerjakan. Bagi yang melakukan kebaikan-kebaikan, maka di sana ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, ya, kehidupan yang baik di akhirat kelak. Demikian pula bagi mereka yang melanggar, maka di sana ada ancaman-ancaman, ya, yang akan menjadikan siksa bagi mereka di akhirat kelak. Wa ghairihi akbar minha, dan selainnya yang lebih besar darinya. Fahiya awla bidukhuli fa'iliha tahta la'nah. Maka dia lebih pantas untuk masuk di bawah la'nat bagi para pelakunya, pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku dosa. Di sini akan disebutkan beberapa hal, beberapa macam tentang laknat-laknat yang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Fala'ana al-washimah wal-mustausimah. Maka Rasulullah SAW melaknat seorang wanita yang membuat tato. Atau minta dibuatkan tato padanya. Maka seorang wanita muslimah, dia harus menjauhi hal ini. Tidak seperti wanita-wanita kafirah, ya, yang mereka menghiasi kulit-kulit tubuh mereka dengan tato-tato. Nah, muslimah dilarang. Ya, bahkan mendapatkan laknat. Wal wasila wal mus wal musulah mausulah. Demikian pula akan mendapatkan laknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya untuk semakin memperindah atau mempercantik penampilannya, disambung rambutnya atau minta disambungkan rambutnya. Ya, dia melakukan atau dia menyuruh orang lain untuk disambungkan rambutnya, juga mendapatkan laknat. Nah, disebutkan dalam catatan kaki itu dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Libas, bab waslus syar, nomor yang ke 5937, dan juga Imam Muslim dalam kitab Al-Libas wazinah, bab tahrim fil wasilah, nomor 2124, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wannamisah wal mutanammisah. Demikian pula mereka akan mendapatkan laknat orang yang menghilangkan bulu di wajahnya atau minta dihilangkan bulu yang ada di wajahnya. Wal washirah wal mustawshirah. Demikian pula wanita yang mengikir giginya untuk merenggangkan atau minta, ya, dikikirkan giginya untuk merenggangkan tadi. Semua ini mereka lakukan dalam hal untuk memperindah penampilan mereka. Namun dalam Islam ternyata dilarang. Ya, jadi direnggang-renggangkan giginya agar kelihatannya ketika senyum atau tertawa, ya, bagus dipandang oleh orang. Padahal sebenarnya giginya sudah bagus, tapi dibagusin lagi. Naam, Allahul Musta'an. Ini mereka-mereka akan mendapatkan laknat dari Allah, dari Rasulullah SAW. Ini pun disebutkan dalam Atul Qurga Imam Bukhari dalam kitab Libas, bab Al-Mutafallijat Lil Husni, nomor 5931, dan juga Imam Muslim dalam kitab Libas Wazina, bab Tahrimu Fi'lil Wasilah, nomor 2125, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, bisa dilihat hadis-hadisnya di sana. Demikian pula wala anna aklar riba wa mu'kiluhu wa katibuhu wa syahidaih. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan harta riba. Ya, memberikan pinjaman kepada orang lain 100 ribu, tapi ketika seorang tersebut melunasi atau membayarnya menambah 10 ribu, jadi 110 ribu. Maka yang 10 ribu tersebut masuk dalam kategori riba. Nah, ini mendapatkan laknat. Demikian pula yang menyetorkan riba. Jadi kita berhati-hati dalam perkara ini. Wasyahidai, dan kedua saksinya juga mendapatkan laknat. Dikeluarkan hadis Imam Muslim, Kitab Al-Musaqat, bab la'ana aklar riba wa mu'kiluh Nomor hadis 1598 dan Imam Ahmad nomor yang ke 3304 jilid yang ketiga dan selain kedua dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian wala'anal muhallilu muhallila wal muhallala lahu. Juga mendapatkan la'nat al-muhallal wal muhallala lahu. Al-muhallal yaitu seseorang menikahi seorang wanita atau seorang perempuan yang telah bersuami sebelumnya, berarti menikahi janda. Ya, jadi al-muhallala ini seorang laki-laki menikahi seorang wanita janda atau wanita yang sebelumnya bersuami dengan niat bukan untuk membina rumah tangga, tetapi niatnya hanya untuk menceraikan ya si perempuan tersebut setelah dia menggaulinya, agar suami yang pertama bisa menikahi. Nah, ini pun mendapatkan laknat. Jadi tujuannya bukan untuk membina rumah tangga yang baik, menjaga kehormatan dan seterusnya, tetapi niatnya ya setelah digauli diceraikan, kemudian suaminya yang pertama tadi bisa menikahi kembali. Wal muhallal lahu ini suami yang pertama tadi ya mendapatkan laknat. Demikian sempurna agama kita. Ya, seluruh perkara sudah diatur dalam dinul Islam. Dikeluarkan Imam Tirmidzi Kitabun Nikah bab al-muhallal wal muhallal lahu nomor 1120 dan Imam Ahmad jilid yang pertama halaman 87 dan selain keduanya dari hadis Ali bin Abi Thalib dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Kemudian wala'an as-sarik juga Rasulullah melaknat as-sarik, pencuri. Ya, mengambil barang orang lain yang bukan haknya. Ini pun dikeluarkan dari Imam apa ini? Akhrajahul Bukhari. Imam Bukhari dalam Kitabul Hudud bab la'an as-sarik idza lam yusam nomor 6786 83 dan Imam Muslim dalam Kitabul Hudud bab hadus sariqah wa nisabiha nomor 1678 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang punya buku bisa dibaca dalam catatan kakinya. Wala na syaribal khamri wa sakiyaha wa asiraha wa muqtasiraha wa bayiha wa mustariyaha wa akala samanuha wa hamiluha wal mahmulatu ilaihi. Rasulullah SAW juga melaknat syaribul khamr yang meminum minuman keras, minuman yang memabukkan, yang sejenisnya seperti narkoba juga masuk dalamnya, ya menghilangkan akal. Demikian pula mendapatkan laknat orang yang menuangkan minuman itu. Ya, kadang biasa ada yang menuangkan minuman dibagi-bagikan kepada yang lain. Wa asiroha, demikian pula yang memerasnya, membuatnya. Ya, ada yang bisa dibuat dari anggur, ada yang bisa dibuat dari beras, atau di sini yang kita lihat dari pohon aren juga itu bisa dibikin minuman-minuman keras. Naam, difermentasi beberapa hari maka ketika diminum itu sudah akan memabukkan. atau dari pabrikan-pabrikan, ya, seperti cap orang tua dan yang semisalnya, anggur, ya, yang sudah di pabrik, dikemas di botol-botol, mau bukan? Nam khamar. Atau demikian pula orang yang mengambil hasil perasan juga mendapatkan laknat. Orang yang membelinya dan menjualnya sama juga mendapatkan laknat. Demikian pula yang memakan hasilnya dan yang membawakannya atau minta diantarkannya, semuanya sama mendapatkan laknat. Nah, perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada perkara tersebut, ini semua mendapatkan laknat. Maka kita berhati-hati dalam bermuamalah. Mungkin kita kerja di pelabuhan atau antar kota, maka ada barang-barang haram tersebut terbawa, maka kita khawatirkan masuk dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, membawa khamar. Maka paling tidak kita mengetahui isi barang-barang yang ada. Naam. Walana man ghayyara manar al-ard. Demikian pula Rasulullah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Ya, umpamanya tanah sudah ditetapkan sekian-sekian, lalu kemudian dirubah, apakah diperbesar atau diperkecil, dirubah-rubah, ini juga mendapatkan laknat. Wahya alamha wa hududaha, yaitu alamha wa hududaha, yaitu tanda ataupun batas-batas tanahnya dipindah. Nah, maka kita berhati-hati dari yang semacam ini, menghindari. Nah, apalagi kita mengaku diri sebagai salaf, maka lebih berhati-hati lagi. Naam. Wala'ana man la'ana walidayh. Dan juga la'anat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, hati-hati ketika seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Mereka harus berbakti kepada keduanya, bukan justru mengeluarkan laknat ataupun celaan-celaan. Maka disebutkan dalam hadis al-Imam Bukhari dan juga Muslim dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Inna min akbaril kaba'ir yal'anu rajul walidayh." Sesungguhnya di antara dosa dari dosa-dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, kaifa yal'anu rajul walidayh? Bagaimana bisa tega-teganya seseorang atau seorang anak yang dia melaknat kepada kedua orang tuanya? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasubbu rajul abar rajul fayasubbu abahu fayasubbu ummahu. Jadi dua orang yang saling melaknat, yaitu melaknat kedua orang tuanya. Jadi dia tidak langsung melaknat orang tuanya sendiri, tetapi dia melaknat orang tua orang lain, lalu orang lain tersebut juga membalas melaknat orang tuanya sama. Walaupun dia tidak langsung melaknat orang tuanya, tapi dengan cara melaknat orang tua orang lain, lalu orang lain membalas melaknat orang tuanya sama. Demikian pula ketika melaknat ibunya, ya, melaknat ibu orang lain, lalu orang lain juga membalas melaknat ibunya, sama. Nah, maka hindari hal-hal yang semacam ini. Ya, kita mengilmui ini agar kita waspada, berhati-hati. Bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi betul-betul ya kita amalkan, kita cermati. Ternyata begitu besarnya pelanggaran yang dilakukan seseorang ketika melaknat kedua orang tuanya. Wala'ana man ittakhadha shay'an fihi ruh ghardan yarmihi bisahmin. Dan juga Rasulullah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang punya ruh sebagai sasaran anak panah. Apakah burung, ya, atau kucing atau sejenisnya, ya, dijadikan untuk latihan memanah. Ini mendapatkan laknat. Apalagi kalau ini dijadikan sasaran orang, manusia, ya, harta, darahnya, apalagi seorang muslim, itu harus dimuliakan, bukan justru ditumpahkan. Nah, disebut dalam catatan kaki itu, antum bisa baca sendiri dalam catatan kakinya. Wala'ana al-mukhnithina minar rijal wal-mutarajjilat wal-mutarajjilat minan nisa. Demikian pula Rasulullah melaknat seseorang yang bertingkah laku seperti wanita, berbicara mengayun-ngayunkan ucapannya seperti perempuan padahal laki-laki, atau sebaliknya, ya, seorang wanita berperilaku seperti laki-laki, cukurannya seperti laki-laki, naam, gayanya seperti laki-laki, dan seterusnya. Atau laki-laki yang memakai anting-anting, naam, dan seterusnya. Ini dijauhi, ya, akan mendapatkan laknat. Walana man dzabha li ghairillah, dan juga Rasulullah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung, berhala, untuk jin-jin, ya, setan-setan, ya, yang diletakkan di ujung-ujung rumah atau di ujung kampung dan seterusnya. Menyembelih selain Allah yang tujuannya agar ada keamanan pada kampung-kampung mereka. Ini dilarang. Walana man ahdasa hadasan au awa muhdisan. Dan juga Rasulullah melaknat orang yang membuat perkara-perkara baru dalam beragama. Demikian pula Rasulullah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Wala'ana al-musawwirin. Demikian pula Rasulullah melaknat para pelukis. Ya, mereka melukis yang bernyawa, manusia, hewan, naam, dan seterusnya. Mereka telah menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan. Nah, kalau melukis, melukis yang tidak bernyawa, nah, melukis gunung, melukis kapal, melukis laut, dan seterusnya. Wala'ana man amila amala qaumi Lut. Sesama melaknat perbuatan kaum Lut, laki-laki senang dengan laki-laki. Naam, laki-laki menikah dengan laki-laki. Ya, ini mendapatkan laknat. Ayam saja anda mau sama ayam jantan. Dia berkelahi, dia anda mau. Orang kok mau. Kucing aja berkelahi kalau ketemu sama-sama kucing jantan. Naam, orang kok justru mau. Keluar fitrahnya. Ya, mendapatkan laknat. Walana man sabba abahu wa ummahu. Diulang kembali di sini. Rasulullah SAW melaknat orang yang mencela bapaknya dan ibunya. Karena betapa pentingnya perkara ini. Banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Seharusnya dengan keberadaan kedua orang tuanya, ya, bisa menjadikan mereka meraih al-jannah. Namun wal-iyadubillah justru sebaliknya, ya, mereka akan mendapatkan an-nar karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala'ana man kamihi amma anittariq. Rasulullah SAW juga melaknat orang, membuat orang buta tersesat dari jalan. Ya, seharusnya ditunjukkan ini jalan yang bagus, ini jalan menuju ke sana. Nah, diarahkan jalan ke sini. Nah, ini juga mendapatkan laknat. Wala'ana man ata bahimah. Dan juga mereka mendapatkan laknat orang yang menggauli hewan, mendatangi hewan. Nah, Allahul musta'an. Wala'ana man wasama dabatan fi wajhiha. Dan juga mendapatkan laknat orang yang menandai cap pada binatang di wajahnya. Dan ini pun dikasih tanda biar ketahuan ini kambing saya atau ini sapi saya di wajahnya. Naam. Wala'ana man dara musliman au makara bih. Juga mendapatkan laknat orang yang memudaratkan seorang muslim atau berbuat makar kepadanya. Nah, maka seorang muslim itu harus betul-betul dipelihara, dijaga. Banyak-banyak bersabar kita menghadapi kalau ada beberapa sifat seorang muslim kadang tidak menyenangkan. Naam. Ya, ketika kita memberikan madarat kepada seorang muslim, maka kita akan mendapatkan laknat. Wala'ana man zawwara tul kubur. Dan juga Rasulullah melaknat wanita-wanita yang sering-sering ziarah kubur. Ya, banyak ziarah kubur. Wal muttakhidin 'alaiha al masajid was-saraj. Lalu kemudian mereka menjadikan di atasnya masjid-masjid, ya, tempat untuk ibadah, tempat untuk sujud. Demikian pula menjadikan di atas kuburan-kuburan itu lentera-lentera, lampu-lampu, lilin-lilin. Naam. Kuburan syuhada Uhud itu rata dengan tanah. Bahkan sama sekali tidak ada tanda kalau itu kuburan. Ya, tidak seperti negeri kita, kuburan dibangun, dihiasi, diberi rumah, kelambu. Ya, ada kelambu kuning, ada kelambu putih. Allahul musta'an. Ya, mendapatkan laknat. Wala'ana man afsada imra'atan ala zawjiha, juga akan mendapatkan laknat orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Seharusnya diperbaiki, diislah, namun dirusak, ini mendapatkan laknat. Aw mamlukan ala sayyidihi, atau dia merusak hubungan seorang budak dengan tuannya, ini juga akan mendapatkan laknat. Wala'ana man ata imra'atan fi duburiha, dan juga mendapatkan laknat orang yang mendatangi seorang wanita pada duburnya. Dilarang. Ya. Ini semua adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara anna man batat muhajiratan li firasi zawjiha la'anatha al-mala'ika hatta tusbih. Dan Nabi juga memberitakan ketika seorang wanita di malam hari menjauh dari tempat tidur suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai di pagi hari. Ya, seorang wanita yang tidak berbuat baik kepada suaminya, tidak melayani suaminya, maka dia akan mendapatkan laknat dari malaikat sampai di pagi hari. Walana man intasaba ila ghairi abih, dan juga laknat kepada seseorang menisbahkan dirinya selain dari ayahnya. Ini diantara laknat-laknat. Wa akhbar anna man ashara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tul'inu. Dan memberitakan bahwasanya barang siapa yang mengancungkan senjata kepada saudaranya, maka sungguhnya malaikat akan melaknatnya. Nah, ini juga ya, terlebih ketika kita hidup bermasyarakat, maka jangan sekali-sekali mengancungkan pedang-pedang, ya, tombak, parang, pisau dan seterusnya kepada saudaranya. Ya, malaikat akan melaknatnya. Naam. Kita mengetahui ini agar kita menghindarinya. Naam, bahwa hal tersebut ternyata terlarang dalam syariat kita. Walana man sabba sahabah, dan juga laknat kepada orang yang mencela para sahabat. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Kita memuliakan para sahabat, mereka berjuang dengan susah payah mempertahankan dinul Islam. Harta dan nyawa mereka, mereka korbankan untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah di muka bumi. Maka kita harus memuliakan mereka. Wa qad la'ana Allah fi kitabihi man afsada fil ard. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala melaknat di dalam kitabnya orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, melakukan kesyirikan, kemungkaran. dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Wa qata rahimahu, dan yang memutuskan hubungan silaturahim atau kekerabatan. Wa adahu, atau menyakitinya. Wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula menyakiti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walana man katama ma anzalallahu subhanahu minal bayyinati wal huda, juga mendapatkan laknat orang yang menyembunyikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berupa al-bayyinat wal huda, bimbingan-bimbingan dan petunjuk-petunjuk. Walana alladhina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat bil fahishati, juga mendapatkan laknat seseorang menuduh wanita al-muhsanat yang menjaga diri, ya, mukminat, itu melakukan perbuatan zina. Walana man ja'ala sabilal kafirin ahda min sabilil muslimin, dan juga mendapatkan laknat orang yang menjadikan jalannya orang-orang kafir itu lebih lurus dibandingkan jalannya muslimin. Dia memuji-muji kehebatan orang-orang kafir dibandingkan kaum muslimin. Naam, sehebat-hebatnya orang kafir, mereka adalah kafir. Walaupun mereka maju dalam dunianya, maju dalam perekonomian, maju dalam segala hal, tapi itu hanya mereka mendapatkannya di dalam kehidupan dunia, tidak lebih. Naam. Walana Rasulullah SAW ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'atu talbasu libsatal rajul, dan juga Rasulullah SAW melaknat seseorang yang memakai pakaian wanita atau wanita memakai pakaian laki-laki. Naam. Ini tasyabbuh, ya, laki-laki memakai pakaian perempuan atau perempuan memakai pakaian laki-laki. Walana ar-rashi wal mutarash wal murtashi war ra'ish, dan juga Rasulullah melaknat para penyuap-penyuap, ya, agar usahanya lancar maka dia menyuap orang tertentu, menyuap aparat, menyuap para pegawai. Naam, mendapatkan laknat. Atau orang yang minta disuap atau perantara suap, sama, mendapatkan laknat. Wahwa al-wasitatu fi riswah, yaitu dia perantara dalam riswah, penyuapan. Walana ala asya'a akhar ghairu hadih, dan juga melaknat perkara-perkara yang lain yang banyak selain dari ini. Ini hanya sebagian saja, masih banyak lagi perkara-perkara yang lain. Falau lam yakun fi fi'li dhalik, sekiranya dampak dari perbuatan maksiat tersebut atau perbuatan tersebut illa ridha fa'iluh, bi yakuna mimman yal'anuhu Allah wa rasuluhu wa malaikatuh lakana fi dhalik mad'u ila tarkih. Maka hal itu cukup bagi seseorang untuk meninggalkan maksiat. Naam, ternyata apa yang dilakukan akan mendapatkan laknat Allah, Rasul dan malaikat. Maka bagi seorang muslim untuk berusaha menjauhi hal-hal tersebut yang ternyata di sana akan ada laknat dari Allah, Rasulnya, malaikatnya. Nah, maka orang yang berpandangan jauh ke depan ketika dia memikirkan kehidupannya, maka tentu dia akan berusaha meninggalkan hal-hal tersebut. Nah, karena yang namanya kehidupan terus akan berjalan, maka dari perjalanan tersebut penuh dengan tanggung jawab sampai seseorang berada di al-jannah, baru akan selesai proses dari kehidupannya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan kekuatan untuk bisa menjauhi hal-hal yang kita ketahui tadi yang ternyata akan mendapatkan laknat dari Allah, Rasulnya, demikian pula malaikat. Wallahu bisawab. Ini yang bisa kita baca. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka rabbihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.